أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم جميعا. Kita melanjutkan membaca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab An-Nahyu 'anil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur. Bab larangan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama Islam ini. Kemarin kita masih pada penjelasan Muhammad bin Al-Faqih Al-Alamah Muhammad bin Salah Al-Faymin, yaitu bahasanya Rasulullah bersabda, man taraka dainan aw dayaan, barang siapa meninggalkan utang atau tanggungan, yakni aulad dan tanggungan, maksudnya anak-anak sigoran, masih kecil, yadi on, yang mereka terlantar, yang orang seorang bapaknya, ayahnya meninggal, sehingga dia tidak ada yang mengurusi, dia hanya dengan ibunya. Fa'ilayya wa'alayya, maka Rasulullah pun bersabda, ilayya wa'alayya, hutang tersebut dan anak-anak yang ditinggal meninggal, yang ditinggal mati oleh ayahnya, mereka adalah tanggunganku. Yakni fa'amrum ilayya, urusan mereka yang ngurusi anak-anak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana waliyyum, aku yang akan mengurus mereka. Wa dain alayya ana abdihi, dan begitu pula hutang. Seandainya ada sahabat yang memiliki hutang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melunasinya. Hakadha kana sallallahu alaihi wasallam hina fatahallahu alaihi. Demikian ini di saat Rasulullah SAW Allah beri kemenangan dan kemenangan, menaklukkan berbagai kota-kota sehingga Rasulullah pun mendapatkan banyak ghanimah dan bisa menanggung anak-anak yatim dan menanggung utang-utang dari para sahabatnya. Amma qabla dzalik, adapun sebelum itu, sebelum Allah beri kemenangan kepada Rasulullah SAW, sebelum dibukakan kota-kota, sebelum Rasulullah menguasai berbagai kota, fakana yu'ta bir rajul, dahulu pernah didatangkan seorang mayit laki-laki, yusalla alaihi, untuk disolatkan. Ada mayat laki-laki ini didatangkan di hadapan Rasulullah SAW agar Rasulullah mensolatinya. Fayas'alu, maka Rasulullah pun bertanya, al-alaihi dainun, apakah orang yang meninggal ini memiliki hutang? In qalu na'am, bila mereka mengatakan iya, wahai Rasulullah, walaysa lahu wafa', dan dia tidak bisa memenuhi, melunasi utangnya, tata sholat alaihi, maka Rasulullah pun meninggalkan sholat, yaitu Rasulullah tidak menyolati jenazah tersebut, karena jenazah tersebut memiliki utang. Ini jadi perkara utang tidak ramah, tidak sepele. Gimana Rasulullah tidak menyolati orang yang memiliki utang dalam keadaan dia tidak bisa membayarnya. Fasiya ilaihi fi yaumin minal ayyam, maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang lain bi rajulin minal ansar, ada jenazah yang lainnya, orang meninggal dari kalangan ansar. Fakabdan li yusalli alaihi, Kemudian Rasulullah maju untuk menyolati jenazah dari kalangan Ansar tersebut. Tapi sebelum Rasulullah menyolati, semasalah Rasulullah bertanya, alaihi dainun, apakah dia memiliki hutang? Lalu maka para sahabat menyatakan, naam, salah satu dananir, ya dia memiliki hutang 3 dinar. Fata akhar, maka Rasul pun mundur, tidak jadi menyolati karena jenazah ini memiliki hutang dan belum dibayar hutangnya. Waqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatilah teman kalian ini. Jadi Rasulullah tidak menyolati jenazah, tapi Rasulullah mengasung para sahabat untuk menyolati jenazah tersebut. Ini boleh bagi seorang pemimpin dalam rangka untuk memberi pelajaran bagi yang lain. Pemimpin tersebut tidak menyolati jenazah yang memiliki hutang, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Tidak bermudah-mudahan untuk berhutang, tidak bermudah-mudahan mencari hutangan. Fa'arafata lika fi wujuhil qaum, maka kaum tersebut yaitu para sahabat mengetahui pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi, tidak senang dengan jenazah yang masih memiliki hutang. Suma koma Abu Qatadah, kemudian Abu Qatadah pun berdiri. Waqala, dan Abu Qatadah berkata, "Shalli alaihi ya Rasulullah wa alaiya dainuhu." Abu Qatadah, salah seorang sahabat bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini. Wa alaiya dainuhu. Hutangnya jadi tanggunganku." Jadi tadi Rasulullah sudah mundur, tidak jadi menyolati karena jenazah tersebut memiliki hutang. Kemudian Abu Qatadah menyatakan, aku yang akan melunasi hutangnya. Maka Rasulullah pun baru maju lagi. Fakta sama huma Abu Qatadah, fatakot zaman Nabi SAW, maka Abu Qatadah pun yang menanggungnya, yang menjaminnya, bahwasanya Abu Qatadah yang akan melunasi hutang tersebut, sehingga Nabi pun maju ke depan dan menyolati jenazah tadi. Nih, diperhatikan ucapan al-alama al-faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, wa fi hadza dalilun ala idamid dain. Dari kisah ini, dari kisah bahwasanya Rasulullah tidak menyolati jenazah gara-gara hutang, ini dalil sebagai bukti bahwasanya beratnya perkara hutang. Jadi hutang tidak sepele, tidak remeh. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Wa anna la yanbaghi lil insan an yastadina illa idza da'at ad-darurah ila dzalik. Tidak semestinya untuk seseorang berhutang. Jadi tidak mudah-mudahan ketika tidak punya uang, hutang di koperasi untuk membeli kursi karena kursinya di rumah rusak, pengen yang bagus beli sofa dengan hutang, atau di rumahnya belum ada karpet, nah dia akhirnya hutang untuk beli karpet. Ini semacam ini sebenarnya tidak darurat, enggak ada karpet, bisa beli tikar yang murah, harga 50 ribu atau 30 ribu. Enggak ada karpet ya, udah kasihan apa adanya. Namanya enggak mampu, jangan dipersulit, jangan mempersulit diri. Misalkan enggak punya sofa, punyanya kursi dari pring, ya dinikmati. Walaupun kadang duduk di kursi tersebut sampai kecepit karena pringnya agak-agak copot pakunya, ini disabari. Illa idza da'at darurah ila dzalik, kecuali kalau apa, ada darurat yang mengharuskan untuk berhutang. Misalkan dia keluarganya butuh uang besar, jadi istrinya butuh operasi karena istrinya ini ada kanker pada tangannya yang harus diambil. Kalau tidak segera diambil, akan menjalar kemudian dipotong tangannya. Nah, ini darurat. Enggak mengapa. Tapi sekali lagi, ini kalau darurat. Dan kita walhamdulillah sebagai ahlu sunnah, sebagai pengikutnya orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita tanggap dengan saudara-saudara kita. Saudara kita misalkan ada yang kekurangan, segera dibantu. Ketika ada yang butuh operasi sekian juta, 20 juta, masing-masing kita ta'awun, nyumbang seadanya, sebisanya untuk membantu saudaranya. Ini kita bersyukur, kita berada di atas ajaran Rasulullah SAW, di mana terjalin ukhuwah yang begitu erat sekali. Masing-masing merasakan cerita yang lainnya. Jadi jangan dibiarkan saudaranya sampai berhutang-hutang sampai puluhan juta dalam rangka untuk operasi, untuk menyembuhkan penyakitnya. Kita butuh ta'awun, ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan la yastadin la lizawaj, tidaklah berhutang dalam rangka apa? Untuk nikah. Karena enggak punya uang, akhirnya utang di bank. Untuk apa? Untuk nikah. Nikah sebenarnya sederhana, enggak butuh yang mewah-mewah. Karena padahal dia enggak punya uang, inginnya biar kelihatan mewah, kelihatan disanjung sama temennya. Dia sampai berhutang puluhan juta, dibuat megah resepsinya. Nah, ini sebenarnya tidak apa lu. Alhamdulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan, sungguh pada diri Rasulullah ada uswah yang baik. Jadi kalau kita ingin menikah, tidak perlu apa mahal-mahal, tinggal akad nikah. Enggak punya apa uang untuk resepsi, untuk walimah, ya udah ditunda. Atau seadanya dengan memanggil beberapa orang, 5 orang, dibelikan mie ayam. Nah, diajak, ayo sini sini. Ada apa? Pokoknya ada. Ayo makan. Ketika sudah makan, ini resepsi walimah saya. Mudah. Jadi jangan sampai gara-gara ingin nikah sampai berutang-utang. Walali bina'i baitin, tidak pula untuk membangun rumah. Nih, kalau seseorang tidak mampu, belum Allah beri rezeki untuk membangun rumah, jangan memaksakan diri. Karena dilihat orang yang lebih kaya, waduh, itu si fulan rumahnya bagus, aku masih ngontrak, aku tak utang lah. Akhirnya utang di bank, padahal utang di bank mengandung riba. Gimana Allah Ta'ala menyatakan Allah memerangi orang-orang yang melakukan riba. Fa'danu fi harbi minallah, umumkan bahasanya Allah memerangi orang-orang yang melakukan riba. Kalau dia masih bisanya untuk ngontrak, ya ngontrak. Kalau misalkan bisa membuat rumah hanya pakai gedek, ya pakai gedek. Jadi enggak ada orang yang menuntut, oh kamu membangun rumah jelek sekali, ya bagus mana, biar enak dipandang. Nah ini masing-masing orang kemampuannya beda-beda, tidak bisa dipaksakan. Jadi tidak perlu untuk sampai berhutang-hutang, tujuannya untuk membangun rumah. Bisa jadi ketika hutang untuk membangun rumah, rumahnya belum jadi, baru setengah, baru temboknya baru 2 meter, padahal rencana 4 meter, belum ada atapnya, belum ada lantainya, masih tembok keliling. Karena dia enggak mampu bayar hutang, akhirnya disita tanahnya sama pihak bank. Ini banyak terjadi. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan kalau mereka hutang. Walali kamaliyat fil bait, tidak pula untuk melengkapi rumah. Di waktu sekarang ini musim-musimnya panas, sumuk, wah di rumah nggak punya kipas, punyanya pakai kertas, capek tiap hari yuk ipit tak berapa 5 menit capek. Nah, akhirnya udah beli kipas angin, utang. Atau kurang puas, beli AC. Ternyata tiap bulannya apa, biaya listriknya naik, tambah pusing lagi. Dia sudah hutang, sudah menanggung tanggungan yang banyak, tambah pusing karena beban listrik yang naik. Kullu hadza minas safa, ini beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan, mengatakan semuanya ini bentuk kejumuan, bentuk kebodohan. Jadi orang enggak punya tapi sok sumugi, apa sok kaya, inginnya dilihat orang dia tampil kaya, tampil mewah, padahal dia miskin. Nah, ini berarti orang yang bodoh. Ya, hanya mengejar pujian orang, tapi tidak memandang kemampuan diri sendiri. Yaqulullah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman menyebutkan tentang pernikahan. Wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah orang yang belum mampu untuk menikah, belum mampu untuk biaya nikah, yastafif, hendaklah dia menjaga kehormatannya. Jadi mungkin dia belum mampu dari sisi kekuatannya, belum mampu dari sisi ekonominya, maka tahan, jaga kehormatan, jangan bermudah-mudahan untuk berutang. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah beri kecukupan kepada mereka dari keutamaan Allah Ta'ala. Ini padahal nikah itu perkara yang syar'i, perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal seperti ini saja Allah Ta'ala menyebutkan suruh menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Terlebih-lebih perkara tersebut perkara yang lebih rendah dari nikah. Perkara yang sepele. Misalkan enggak punya HP sampai utang. Padahal uangnya dia hanya punya 100.000, 200.000. Tapi dia inginnya beli yang HP 3 jutaan atau lebih. Biar kelihatan keren. Biar kelihatan gaul. Nah ini termasuk perkara yang rendah, perkara yang dibanding nikah jauh. Nikah ini syar'i, ini saja disuruh menjaga diri, jangan bermudah-mudahan untuk utang, apalagi permasalahan HP. Ada nikah, ini masalah nikah. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Fama faluka bima huwa dunau bikasir. Maka apa pendapatmu jika hal tersebut jauh di bawah dari perkara nikah? Nikah ini syar'i. Nah ini apalagi yang paling sepele. Disuruh untuk menjaga kehormatan, jangan bermudah-mudahan untuk mencari hutang. Dan Rasulullah SAW pun pernah memperingatkan kita bahwasannya kalau kita mudah untuk berbuat riba, meminjam uang di bank, meminjam uang di koperasi, padahal kita tahu riba, maka Rasulullah pun memperingatkan apa? Idza tabayyatum bil inah, apabila kalian jual beli dengan inah, dengan cara riba. Wa ahadtum adnabal tabar, dan kalian lebih senang, lebih condong memegang ekor-ekor sapi, yaitu kalian lebih senang beternak. Waraditum bizar, dan kalian suka untuk cocok tanam. Wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikumudullah, Allah akan timpakan kehinaan bagi kalian. Jadi dia sudah berbuat riba, berhutang kesana kemari, dan dia lebih senang dengan kehidupan dunianya dan meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan. La yanzi'annallahu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali pada agama kalian, sampai kalian mau meninggalkan riba, sampai kalian mau berjihad. Allah akan mengangkat derajat dari kalian, wahai para tulab, para santri, hendaklah sabar untuk menuntut ilmu. Jangan mudah goyah, jangan mudah melihat kehidupan di luar kemudian ingin memutus pelabur ilmu. Melihat di luar sana bebas, tidak ada aturan, tidak pernah dimarahi, tidak pernah ditegur, bebas lepas. Jangan kalian ingin seperti itu. Jangan meninggalkan thalabul ilm. Jangan meninggalkan jihad. Nanti akan, kalau kalian meninggalkan jihad, meninggalkan thalabul ilm, kalian akan hina, rendah. Banyak kejadian, banyak sudah terjadi, yang dahulunya santri, karena dia tidak sabar menuntut ilmu, akhirnya dia pun keluar dari pondok, malah jadi pengamen. Nah, dibilang dari rendah, hina, di mata masyarakat hina. Dia lebih suka pergaulan bebas, naudzubillah, berbuat zina, pacaran. Ini hina. Di mata manusia hina, apalagi di pandangan Allah Ta'ala, lebih hina lagi. Sehingga kalian sabar dan sabar untuk mencari ilmu agama, untuk berjihad, untuk membela agama Allah Ta'ala. Wakatirun minal juhal yastadinu liyastari masalan firas lidaraj. Kebanyakan orang-orang bodoh, mereka berhutang, tujuannya apa? Untuk membeli, contohnya membeli kasur lipat. Ya, sebenarnya sudah punya kasur, kasurnya mungkin sudah usang, dia pengennya kasur yang agak mewah, yang lagi ngetren, kasur yang bisa dilipat. Al-firas disahat, atau kasur untuk halaman, yaitu untuk apa, ruang tamu. Jadi ini seperti apa, karpet ya. Al-bab lil jarat yunfatah bil kahriba, atau pintu garasi mobil yang bisa dibuka dengan listrik. Jadi pintunya otomatis, tinggal pencet, pintunya naik sendiri. Au ma asbah dalik, atau yang semisalnya. Ma anau fakir, padahal dia itu miskin, padahal kere, tapi sok suki, sok punya uang. Wa yakhudu bidain, dia mulai utang. Fawa in ishtara syai'an bisamanin mu'adzal, fawa dain. Jika dia membeli sesuatu dengan harga yang ditangguhkan, dia membeli sesuatu, ketika ditanya, mana uangnya? Ngebon dulu, catat dulu ya, nanti bulan depan atau tahun depan baru tak bayar. Ini utang. Li'anna dain indal ulama kullu ma sabata fi dhimmah min samani bai'in au qardin au ujratin au ghairi dhalik. Hutang ini menurut para ulama, apa itu hutang? Kullu ma sabata fi dhimmah, segala sesuatu yang ada tanggungannya, segala sesuatu yang menyebabkan tanggungan, min samani bai'in, baik harga dari jual beli. Jual beli dia kok masih punya tanggungan, berarti ini pak. Al-Qardin atau pinjam-minjam. Ketika pinjam sesuatu, dia ada tanggungan, berarti ini utang. Al-Ujra atau upah. Al-Ghairi Dzalik atau semisalnya. Fa'iyyakum wat-tuyun, hati-hatilah kalian dari hutang. Jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. In daruha fa'innaha tuhlikukum, jauhilah hutang, sesungguhnya hutang akan membinasakan kalian. Misalkan punyanya motor minti, ya disyukuri, walaupun apa jalannya berapa kilometer saja, nggak bisa cepat, mungkin sama sepeda masih cepat sepeda daripada motor minti. Tapi sabar, jangan waduh enak ya yang punya mobil, nggak hujan, ada hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, enak sekali. Akhirnya dia utang mobil. Nah, dia sudah utang mobil, dia belum pinter nyetir, dia baru pancap gas, nyeng, atau ngobrok tembok, nah bubar. Sudah utang, mobilnya remuk, bertumpuk-tumpuk, sudah binasa, sudah, dia akhirnya di penjara lagi, tidak bisa bayar utang. Ini benar-benar membinasakan. Illa syai'un daruri, kecuali sesuatu yang darurat. Fa'ada syai'un akhar, ini sesuatu yang lain. Kalau darurat, ini beda lagi. Tapi walhamdulillah sekali lagi, kita ahlus sunnah, kita mencontoh Rasulullah, sehingga kita saling ta'awun, saling membantu saudara yang kesusahan. Lakin madamat fihina la tastadini. Tetapi selama cukup, jangan hutang. Jadi masing-masing kita beda ya menilai kecukupan. Jadi masing-masing orang mungkin merasa, oh ini saya sudah punya ini, sudah cukup. Kalau punya sifat qanaah, maka merasa cukup, merasa kaya. Laisa al-ghina angka suratil arabi walakainna ghina ina nafs. Orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak harta, tapi orang yang jiwanya merasa cukup. Walaupun rumahnya masih ngontrak, merasa cukup. Walaupun bisanya naik sepeda, merasa cukup. Ini berarti dia orang kaya. Beda, dia sudah punya mobil, sudah punya rumah sendiri, tapi masih kehidupannya merasa kurang dan kurang. Ini tidak bisa dikatakan kaya, tapi miskin. Masih butuh ini dan itu. Wa katsirun minan nas yastadinu masalan 40 alfan. Banyak dari manusia mereka berhutang. Contohnya berhutang 40 du. Fa idza qallal ajalu qala laisa indi syai'. Dia sudah hutang 40 ribu. Kemudian di saat tiba tanggal pembayaran, waktu pembayaran tiba, misalkan sekarang aku utang 40 ribu, besok tak bayar bulan depan. Ternyata bulan depan belum ada uang. Dia mengatakan, laisa indisi, aku tidak memiliki sesuatu apapun. Fayastadin lil arba'in alfan, allati alai sittina alfan. Kemudian dia pun utang lagi, utang 40 ribu, sehingga dia memiliki tanggungan 60 ribu. Jadi yang tadinya 40, kemudian dia utang 40, yang 20 ini, kalau ditetang tadi 4 tambah 4, 80. Nah ini yang 20 dibayarkan, jadi masih utang 60. Semuanya sadin asanah atalia. Kemudian tahun berikutnya dia utang lagi. Benar-benar enggak punya malu ya. Dia enggak punya malu. Rendah. Summa tatarakum alaiduyun. Kemudian berlipat-lipatlah menumpuk utangnya al-kasira yang banyak sekali. Min haitsu la yashur. Dari sisi yang dia tidak menyangkanya. Ya karena mudah untuk utang sana sama sana utang sama sini utang. Akhirnya ternyata ketika di total ternyata sudah numpuk utangnya. Siapa yang rugi? Dia sendiri. Dia merasa tanggungannya banyak. Di dunia dia sudah rendah. Apalagi di akhirat mau dibandar. Mungkin sampai sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan bangga teman-teman. Jadi semoga kemampuan juga. Asyhadu an la ilaha illallah.